satu terindah. Dalam hati cuma kau, semua ini karena kau. Jujur hati masih hanya kau yang terindah. Senyum mendar, tak bisa terganti. Temaniku dalam mimpi indah tentang kita, coba ucap salam. Selamat tidur sayang, semoga bertemu. Sebab cinta ini cukup nyata, rasa sampai lumpur. Dan bila nanti kau rindukan tawa, cinta mulai membosankan, coba guncang rasa. Tetap tenang, saat di sampingmu selalu ada. Tetap cinta, pegang janji bersama kita selamanya. Kau masih satu terindah. Dalam hati cuma kau, semua ini karena kau. Jujur hati masih hanya kau yang terindah. Senyum mendar tak bisa terganti.